ini bahaya sekali sifat sombong ini, karena akan dapat mencelakakan manusia siapapun dia, apakah dia orang biasa atau dia orang yang berilmu, seorang kaya, siapa saja. Iblis tergelincir karena sifat kesombongan ini. Dan juga kita harus perhatikan di dalam surah Isra, Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita ketika Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allah telah memerintahkan, mewajibkan kepada kalian agar supaya kalian tidak menyembah kecuali kepada Allah. Terus setelah perintah kewajiban menyembah kepada Allah dan tidak mensekutukannya dengan suatu, diperintahkan wa bil walidayni ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, ini diingatkan ayat berikutnya, imma yablughanna 'indakal kibaru ahad 'indakal kibara rumah aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa lā tarhamhumā. Manakala salah satu di antara kedua orang tuamu atau kedua-duanya mencapai usia lanjut, fala taqul lahumā uffin, sekali-kali jangan kalian katakan ahad. Jangan kalian ucapkan kata-kata kasar terhadap orang tua. Di sini disebutkan ya bulughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Itu manakala salah satu di antara kedua orang tua kita mencapai usia lanjut atau kedua-duanya. Artinya biasanya kalau orang tua kita sudah jadi kakek-kakek, nenek-nenek, sudah berusia lanjut, dia tidak gagah lagi, tidak kuat lagi seperti dulu bisa marahin kita kalau kita salah, ya. Tapi pada saat itu, pada saat kedua orang tua kita berusia lanjut, kita pada saat itu sudah dewasa, sudah punya ilmu, sudah punya harta, sudah punya kekayaan. Nah, pada saat itu biasanya seorang anak merasa dia sudah gagal, dia sudah tidak butuh lagi kepada bantuan orang tuanya. Nah, pada saat itu biasanya dia suka timbul rasa sombong ini. Oleh karena itu Allah nasihatkan, "Fala taqul lahum ukul." Jangankan kita mau berjanji makin hari, kata bilang ah saja ketika dipanggil, kita dipanggil, kita dilarang. Perbuatan itu sudah bagian daripada dosa besar. Apalagi sampai orang durhaka kepada orang tua ini. Jadi kembali kepada ayat ini, innal insana layatha arraha mustaghna. Sungguh manusia suka menjadi melampaui batas, suka menjadi takabur, suka menjadi sombong, angkuh manakala dia melihat dirinya telah merasa cukup, melihat dirinya sudah kaya, ya, tidak butuh kepada orang. Dilanjutkan ayat berikutnya, inna ila rabbika raja. Ini ayat ini ada berhubungan dengan ayat sebelumnya yang kita membaca tadi, ya, membaca, mempelajari ilmu pengetahuan. Biasanya kalau orang yang punya ilmu, ya, akan diberikan karunia Allah Subhanahu wa taala kekayaan dan sebagainya. Ya, dengan kepandaian setelah dicapai oleh si manusia tadi, janganlah diingatkan, jangan menjadi sombong. Jadi ayat ini dengan ayat sebelumnya berkaitan, meskipun turunnya beberapa tahun setelah ayat yang kelima tadi. Dan setelah ayat yang kelima dari surah Ikhlas sudah turun ayat-ayat yang lain, surah Al-Zur, surah Al-Muddathir, surah Al-Muzzammil, surah Al-Qalam, sudah turun ayat-ayat itu. Al-Kafirun, Al-Lahab, sudah terbaru turun ayat ini. Tapi itu serasi, semuanya berkaitan ini dengan ayat ini dan ayat sebelumnya, karena ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Inna ila rabbika raji'. Diingatkan, janganlah kalian sombong, walaupun kalian sudah kaya, walaupun kalian sudah merasa mampu, mempunyai kekuasaan, jangan menjadi sombong. Ingatlah, inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Semuanya kita akan kembali kepada Allah. Berapa sih umur kita? Dan sampai berapa umur kita paling panjang? Kata Nabi, a'mal ummati ma baina 60 wa 70. Umur-umur umatku ini umurnya rata-rata antara 60 dan 70 tahun. Ya. Jadi umur kita kalau sudah 40, 50 rata-rata ini ya. Ya mungkin tinggal 10 tahun lagi ya. Ada yang 5 tahun lagi itu. Hendaknya kita ingat, tidak ada manusia yang abadi. Tidak ada umur yang sekarang, jarang sekali yang sampai 100 tahun pun sudah jarang. Ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan, inna ila rabbika ruj'a. Sungguhnya kepada Tuhanmu lah kalian akan dikembalikan. Kemudian ayat berikutnya mengingatkan ya, ayat berikutnya ini turun membicarakan peristiwa bagaimana sudah ada penentangan dari Abu Jahal, CS. Dakwah Nabi kita Muhammad SAW mengajak mereka untuk tidak menyebutkan Allah, untuk menyembah Allah yang esa, mendapat tantangan dari Abu Jahal dan kelompoknya. Bahkan diceritakan dalam satu asbabun nuzul bagaimana tatkala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat di Ka'bah, Abu Jahal senantiasa melarang Nabi. Bahkan terkadang ya, pernah mengambil kotoran unta, isi perut unta pernah ditaruh di tengkuk Nabi pada saat Nabi sedang sujud. Dia tidak senang, dia melarang ya, Nabi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ini turun ayat yang ini, al-aitallazi yanha 'abdan idza shalla. Tidakkah kau perhatikan seorang yang suka atau selalu melarang 'abdan idza shalla, seorang hamba Allah yang sedang salat. Ini pada waktu itu firman ini ditujukan memang kepada Abu Jahal, tapi di dalam Al-Qur'anul Karim terkadang sebab nuzulnya satu ayat memang menceritakan tentang suatu peristiwa, tapi hukumnya adalah berlanjut sampai akhir zaman. Karena Al-Qur'an bukan hanya untuk pada zaman Nabi, tapi terus kepada zaman kita dan zaman anak cucu kita nanti sampai yaumul qiyamah. Atau di dalam kaidah fikihnya disebut al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Hukum dari satu ayat Al-Qur'an itu yang menjadi patokan adalah lafaznya, bukan sebabnya. Ya, walaupun sebab nuzulnya ayat ini ya, menceritakan bagaimana perilaku Abu Jahal yang melarang Nabi kita Muhammad SAW melaksanakan sholat, tapi maksudnya siapapun ya, pada sampai akhir zaman nanti orang yang melarang orang sholat ya, tentunya dia sama seperti Abu Jahal. Awaitul ladiyana abdan idza shalla. Tidakkah kau perhatikan orang yang melarang seorang hamba apabila dia sedang sholat. Ini orang lagi sholat dihalang-halangi, dilarang. Pernah suatu kejadian, ya, suatu peristiwa pada zaman Imam Ali karramallahu wajhah. Dia melihat pada waktu itu orang sedang mau melaksanakan sholat Id. Biasa dilaksanakan di lapangan, bukan berarti di masjid nggak boleh, bukan. Itu di lapangan karena tujuannya adalah supaya dalam pelaksanaan salat itu para wanita pun ikut hadir di sana. Jadi kalau di masjid kan kalau para wanita yang lagi head, ya nggak bisa, nggak boleh ke masjid. Tapi kalau di lapangan kan boleh. Itu salah satu hikmahnya di lapangan dan juga tempatnya luas biasanya seperti itu. Ya, ini juga bukan berarti oh nggak boleh, mesti di lapangan di masjid nggak boleh, nggak seperti itu. Jadi Imam Malik pernah melihat ada seorang sebelum melaksanakan sholat id, dia melaksanakan sholat sunnah. Dia melaksanakan sholat sunnah. Terus Imam Malik mengatakan, saya belum pernah melihat Rasulullah melaksanakan ini. Artinya sholat sunnah sebelum melaksanakan sholat id nggak pernah dilaksanakan oleh Rasul. Terus ada sahabatnya yang bertanya, apa kita larang aja? Apakah kamu kok nggak melarang aja dia? Terus Imam Ali mengatakan, saya nggak mau melarang orang yang melaksanakan sholat. Ya. Saya takut saya masuk di dalam ayat yang tadi. Ya, ayat yang di dalam surah Al-Ahzab ini, orang ayat yang tadi, yadhhab 'abdan idza shalla. Tidakkah kau saksikan orang? Tidakkah kau perhatikan orang yang melarang seorang hamba yang sedang sholat? Jadi Imam Ali gak melarang itu, ya, orang melaksanakan sholat sunnah sebelum sholat. Nah ini juga hendaknya apa yang dilakukan oleh Imam Ali ini menjadi pelajaran bagi kita. Terkadang ada di antara kita suka melarang orang oh sholat misalnya, seperti ada perbedaan pendapat terkadang sholat sunnah sebelum sholat Jumat. Ya, biasanya ada yang kerjain, ada yang enggak kan. Ya. Nah, inilah ya, kalau kita ngambil ibrah dari sini, ya, biarkanlah yang mau mengerjakan sholat tersebut silakan. Yang tidak mau, ya, tidak masalah. Ya. Jangan sampai kita melarang orang yang mau melaksanakan sholat. Ya. Ya, kalau sholat sunnah yang dilarang adalah biasanya tiga waktu, yaitu pada saat baru terbit matahari, ya, baru terbit matahari itu dimakruhkan kita sholat. Atau pada saat pada asar, setelah asar itu pun, ya, dimakruhkan kita sholat di situ. Atau pada pas matahari di tengah-tengah itu juga dimakruhkan sholat itu. Kalau waktu tawar kan setelah tergelincir matahari seperti itu. Selain dari itu, kalau orang sholat sunnah, sholat sunnah mutlak, silakan jangan dilarang. Jadi ayat alladhi yanha 'abda idza shalla ara'aita in kana 'ala al-huda aw amara bit-taqwa. Tidakkah kau melihat bagaimana jika orang tersebut yang tadi melarang-larang orang sholat, kalau dia berada dalam petunjuk atau amar bertakwa, atau dia memerintahkan dengan perbuatan ketakwaan, ya. Tentu hal tersebut yang tadi yang dikerjakan adalah bukan perbuatan ketakwaan, karena masa mungkin orang yang bertakwa dia melarang, ya, seorang melakukan sholat. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Tidakkah kau lihat bagaimana kalau dia itu berdusta dan berpaling? Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia ketahui bahwasanya Allah Maha melihat? Jadi apapun yang kau kerjakan, apapun yang dia kerjakan, ya, melarang orang melakukan perbuatan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala menyaksikan hal tersebut. Baik perbuatan itu secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, dilihat orang atau tidak dilihat orang, Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Allah Subhanahu wa taala menyaksikan perbuatan kita. Alam ya'lam bi annallaha yara. Kalla la illam yantahi. seandainya dia tidak mau menghentikan perbuatannya tersebut. Karena memang Abu Jahal ini begitu gigih, begitu bencinya kepada Nabi kita Muhammad SAW, sehingga dia senantiasa menghalang-halangi dakwah Nabi kita Muhammad SAW, bahkan berusaha untuk membunuh Nabi kita Muhammad SAW. Sampai ayat-ayatnya, kalla la illam yantahi nasfan bin nasiyah, kalau tidak, seandainya dia tidak mau menghentikan perbuatannya, la nasfan bin nasiyah, pasti kami akan cabut ubun-ubunnya. Nasiyah itu bagian depan kepalanya. Nasiyah itu adalah ubun-ubun. Ubun-ubunnya siapa ya? Nasiyatin ghalibatil khathiyah, ubun-ubun seorang pendusta lagi melakukan kesalahan. Jadi orang yang penuh dengan kesalahan dan juga pendusta. Ini Abu Jahal disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kadziban, seorang yang mendustakan ayat-ayat Allah, sebagai pendusta juga khathiyah, yang penuh dengan kesalahan. Ayat ini ya seolah-olah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, kalau dia tidak menghentikan perbuatannya, pasti Allah akan cabut hukumnya. Ya, ternyata memang Abu Jahal ini keras kepala. Ya, dia tidak berhenti memusuhi Nabi. Bahkan sampai Nabi terpaksa hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, karena hendak dibunuh oleh pasukannya Abu Jahal, yaitu yang mana dia mengumpulkan 40 pemuda dari 40 kabilah bangsa Arab itu bersatu untuk membunuh Nabi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi kita dan Nabi berhijrah ke Madinah. Jadi Abu Jahal memang tidak menghentikan permusuhannya kepada Nabi. Ya, ini adalah merupakan janji Allah. Kalla la illam yantahi, seandainya dia tidak menghentikan perbuatan itu, la nasfa'an bin nasir, kami akan cabut hukum-hukumnya. Ya, ini baik maksudnya, bisa ini berarti di dunia atau di akhirat, artinya Allah akan balas dia. Ternyata ya, Abu Jahal ini tatkala Nabi sudah di Madinah dan terjadi peperangan Badar, Abu Jahal terbunuh pada peperangan itu. Abu Jahal terbunuh pada peperangan Badar. Nasiyatin kadibatin khathiyah, falyad'u nadiyah, silakan ya, falyad'u nadiyah, silakan dia memanggil, menyeru, mengajak pasukannya. Nadiyah itu kelompoknya, boleh pasukannya, keluarga, silakan ya, dia mengumpulkan pasukannya. Memang benar dan kejadian ini bagaimana Abu Jahal, kalau dia mungkin hanya keluarganya saja atau dia saja yang melakukan pembunuhan terhadap Nabi, pasti nanti ada balasan dari keluarga Nabi. Oleh karena itu dia bersiasat bagaimana caranya supaya keluarga Nabi ini, Bani Abdul Muttalib, tidak bisa membalas kalau dia membunuh Nabi. Itu oleh karena itu dia bersiasat dengan mengumpulkan setiap kabilah satu orang pemuda. Jadi ada 40 kabilah di bangsa Arab itu, masing-masing memutus satu pemuda yang gagah ya, sebagai perwakilan dari kabilahnya untuk membunuh Nabi. Ini siasat Abu Jahal supaya nanti kalau mereka semuanya bergabung membunuh Nabi, keluarga Nabi mau menuntut balas, ternyata susah karena semua apabila ikut berembuk membunuh Nabi. Ini kadang-kadang makar dilakukan dengan berbagai cara ya, supaya orang yang dianiaya tidak bisa menuntut balas. Itu juga dilakukan untuk jahat seperti itu. Kadang-kadang tetapi wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya, mereka membuat tipu muslihat, mereka membuat rencana, wallahu khairul makirin, akan tetapi Allah lah sebaik-baiknya membuat rencana. Ya. Akhirnya gagal. Bagaimana walaupun dia, mereka sudah menghukum rumah Nabi, sudah siap dengan senjata terhunus, Nabi SAW keluar ya, dari rumahnya, dan mereka Allah Subhanahu wa taala tidurkan ya, sampai Rasulullah membaca wa'ana min bainina aydihim saddaw wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Bahkan Rasulullah mengambil apa sapu yang ada di situ masing-masing di atas kepala pemuda itu, ditarikin apa abu itu, semuanya ditarikin abu di atas kepalanya. Artinya itu sebagai isyarat kepada mereka, kalau Nabi mau, ketika dia tidur, Nabi bisa aja bunuh mereka kan? Tapi gak bilang kan? Jadi Rasulullah keluar setelah meratakan abu-abu di atas kepalanya masing-masing. Nah, itu setelah Nabi hijrah seperti itu ya. Ini dikatakan ayat yang ke-17, silakan mereka menyeru, memanggil pasukan mereka, kelompoknya, keluarganya, silakan. Sanadu Zabaniyah, kami pun akan memanggil malaikat Zabaniyah. Ya, ini Zabaniyah adalah istilah atau nama malaikat, malaikat yang berada di neraka, ya. Malaikat Zabaniyah. Kalau menjaga, kita kenal biasanya malaikat yang menjaga pintu neraka adalah malaikat maling ya. Tapi malaikat yang melakukan, yang menyiksa orang-orang kafir itu adalah malaikat Zabaniyah. Sanadu Zabaniyah. Jadi ya, jika mereka memanggil pasukan Abu Jahal, ya, memanggil pasukannya, memanggil kelompoknya, apabilanya Allah janji Sanadu Zabaniyah, kami akan panggil Zabaniyah, malaikat Zabaniyah. Jadi memang ya, diriwayatkan banyak riwayat-riwayat yang menceritakan pada saat perang Badar, di mana jumlah kaum muslimin pada waktu itu tidak sebanding dengan kufar, peralatan perangnya juga, persenjataannya tidak memadai, tidak seperti yang dibawa orang-orang kafir. Itu banyak yang menghasilkan bahwasanya katanya orang-orang kafir itu melihat seolah-olah pasukan kaum muslimin itu dibantu oleh pasukan para malaikat. Ini mungkin adalah kesalahan atau pembenaran daripada ayat ini ya. Dan banyak yang sahabat yang menceritakan setelah peristiwa itu dibilang, terkadang saya mau waktu mau memenggal kepala musuh, itu belum sampai saya memenggal, belum kena itu kepalanya sudah jatuh duluan. Banyak dibantu oleh malaikat yang seperti itu. Jadi sadar bersabarnya. Kala ditutup ayat ini atau surah Al-Araf ini dengan perintah agar supaya Rasulullah SAW senantiasa sujud kepada Allah, tidak menghiraukan larangan, rintangan yang dilakukan oleh musuh-musuh beliau. Kala latubihu wasjudu ilbuktarib, kali-kali tidak, maka janganlah kau ikuti mereka itu. Mereka boleh saja mau melarang kau, tapi jangan kau ikuti. Wasjud dan sujudlah waktari, dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat terakhir, wasjud waktari, ini perintah sujud dan mendekatkan diri kepada Allah. Ini termasuk surat As-Sajdah, arti surat yang ada perintah sujud tilawah di sini. Ya, kita tidak lakukan kalau lagi tadi. Jadi disunahkan kalau kita lagi baca Quran, ya, ketemu surat ini, ya, ada perintah buat sujud tadi, kita sujud, ya, sujud, ya, dengan mengucapkan sajadah wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tapi kalau enggak hafal, kita baca seperti biasa, bisa kita sujud subhanarabbil a'la wa bihamdih. Ya. Dan banyak-banyak. Nah, banyak ada ayat-ayat yang lain seperti wa yaghfiru yaquluna lil aqwam yaqul wa yazidum khushu'a. Jadi ayat-ayat yang memerintahkan, disunahkan kita sujud kepada Tuhan. Ya, ini saja yang dapat saya sampaikan dari kajian kita tentang surah Al-Alaq. Lanjutkan kajian yang lalu, mudah-mudahan apa yang telah kita baca dan renungi meresap, menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi pendorong kita untuk selalu beribadah dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Ini saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, ada yang mau nanya? Pastor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaannya agak menyimpang, Ustaz. Misalkan saya sholat malam itu kemudian mengimami istri. Nah, sambil istri meminta pusat untuk menjaga hafalan itu. Kemudian bahas sholat, istri membetulkan itu boleh nggak, Ustaz? Jadi kalau bicara misalkan sampai ayat berapa, apa istri membetulkan? Ya, bagus sekali ya. Kita ini memang hendaknya menjadikan Al-Quran ini jangan dijadikan panjangannya. Kita baca setiap saat. Kalau perlu kita hafalkan. Dan alangkah baiknya waktu yang sangat baik itu waktu malam. Kita baca Al-Quran ya. Kita sholat malam sambil baca Al-Quran apa? Sambil kita misalnya menghafal apa yang kita baca. Boleh sebenarnya. Tentunya kalau kita sholat, kita baca Al-Quran juga mushaf. Waktu kita baca, saya lagi sholat berdiri, kita pegang mushaf. Quran mungkin yang cuma satu mushafnya agak kecil gitu. Kita baca dan mungkin di sebelah kita biar ada meja ya. Karena pada saat kita selesai sujud, kita mau rukuk, kita taruh mushaf kemudian kita lanjutkan. Atau seperti yang tadi, istri yang pegang, dia lagi dekat dengan meja misalnya. Jadi pada saat kita baca hafalan tentunya kalau ada kesalahan itu jadi mengingatkan. Nah itu hal yang baik ya. Itu tidak ada masalahnya. Itu hal yang baik karena itu diperintahkan nanti setelah surah Al-Alaq ini surah Al-Mudathir. Itu bagaimana dulunya Nabi diperintahkan oleh Rasulullah SAW beribadah sholat sebelum diwajibkan yang sholat lima waktu. Karena kita tahu sholat lima waktu diwajibkan sekitar tahun ke-10 dari kenabian atau 11 kenabian pada saat Nabi Isra Mi'raj itu sholat lima waktu. Lalu sebelum itu sholatnya Rasulullah apa? Itu sholatnya Rasulullah adalah sholat malam itu. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Jadi pada saat sholat malam itu Rasulullah baca Al-Quran ya. Jadi ini juga sangat baik ya. Jadi pada saat kita sholat malam bacalah ayat-ayat Al-Quran ya. Karena sholat yang baik itu dan ada hadis Nabi, sholat yang baik itu turun qiyam, turun kunut artinya. Itu sholat yang dilakukan dengan berdirinya lama ya. Berdirinya lama itu dengan sampai kita ketahui Rasulullah pun kalau berdiri salatnya itu ya, kalau orang suka bilang oh Rasulullah salat malam misalnya 11 rakaat iya 11 rakaat tapi jam sujudnya berdirinya itu yang dibaca Rasulullah SAW habis baca Fatihah, baca surah Al-Baqarah sampai selesai surah Al-Imran satu surat gitu surah Al-Baqarah. Sahabat pun satu ayat ini lama banget. Ya, sahabat. Dan kan itu arti sahabat pernah ada ya, salah seorang sahabat Allah Ibnu Mas'ud atau Abu Hurairah pernah mau ngikutin salat malamnya Rasulullah. Salat malam ini Rasulullah kalau salat sendiri ya, panjang ya. Tapi kalau salat sebagai imam dia tidak banyak sholat sendiri, ya, artinya sholat malam, sholat tahajud. Ini ada sahabat ini pengen ikut sholat bersama Rasul, sholat, maka dia berdiri di belakang Rasul. Rasulullah sholat, setelah baca Fatihah, dia baca surat Al-Baqarah. Bacanya juga enggak buru-buru, bacanya dengan tartil, dengan pelan-pelan. Dia lama banget, ada sahabatnya, ya, di belakangnya. Mungkin kok enggak ruku-ruku gitu. Nah, mungkin nanti setelah 100 ayat ruku kali ini. Setelah 100 ayat, masih lanjut. Nah, mungkin setelah 200 ayat, kan ayat Al-Baqarah banyak 280 ya, ayat. Setelah 200 ayat, masih enggak ruku juga. Rasulullah sampai selesai, selesai merukuk negel pikir, enggak terus Rasulullah lanjut negel lagi ke surat berikutnya, sampai dia bilang, saya sebenarnya sudah berniat jahat sama Rasulullah. Sahabat yang nanya sudah selesai salatnya, kenapa kerjanya? Ya, saya mau tinggalin aja Rasulullah, saya mau duduk aja berarti saya kecapean, dia enggak kuat ngikutin salatnya Rasulullah. Saya mau tinggalin aja biar dia selalu sendiri. Tapi akhirnya enggak sampai diikutin juga. Artinya itu begitu sampai salat Rasulullah pada saat salat sendirinya, bagaimana wujudnya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun sudah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang kemudian, sampai Sayyidatina Aisyah mengatakan, "Lima tasna hadza ya Rasulullah?" Sampai melihat ketika kaki-kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bengkak-bengkak karena lama berdiri. Jadi kalau kita berdiri itu darah semua enggak ke atas kan, kelamaan berdiri sampai bengkak kaki Rasulullah. Sayyidina Aisyah sampai nangis melihat kaki Rasulullah. Lima atas nama hadza ya Rasulullah. Kenapa kau kerjakan ini ya Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah sudah mengampuni dosamu baik yang telah lalu maupun yang kemudian. Artinya Allah sudah jamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersih daripada dosa. Tapi kau kenapa masih melakukan ini ya Rasulullah? Rasulullah ini menjawab, apalah aku hibu anakuna abdan syakur. Masa sih aku gak mau menjadi orang, menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW. Ya bukan berarti, oh Rasulullah sudah dimaafkan dosanya, dia petangkan leteng gitu. Biasanya kan ada orang, oh merasa udah banyak sholatnya, kemudian merasa, oh saya ini dua kali orang yang paling suci lah, orang paling alim lah, oh ini orang yang lain, oh kamu benar-benar ahli neraka. Jadi ini adalah merupakan sifat yang tidak baik dan sangat bahaya sekali, karena iblis tidak hanya menggoda kita pada saat kita diajak untuk melakukan maksiat, bukan itu saja, pada saat kita sudah melaksanakan kebaikan pun iblis masih senantiasa menggoda kita. Yesus menggodanya kenapa? Kalau kita sudah berbuat baik, digoda supaya lihat, ya, supaya sombong, ya, supaya takabur menghinakan orang lain. Akhirnya amal ibadah kita akan sia-sia. Nah, inilah yang hendaknya kita hindari. Ya, sekalipun kita telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah kita penuh harap semoga amal kita diterima dan jangan sekali-kali kita takabur menyombongkan diri, apalagi pria bisa ingin dipuji-puji. Ini saja mungkin jam 1 lagi, enggak ada. Nanti kita akan lanjutkan surah yang lain. Insyaallah minggu depan kita